أما بعد، إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini memasuki pembahasan yang baru tentang kitab Da'awat. Pembahasan yang berhubungan dengan doa-doa. Kata ad-da'awat adalah bentuk jamak dari kata ad-du'a, dari kata doa. Doa itu sendiri ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalah adalah seseorang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, seperti memohon ampunan, memohon rahmat, meminta rezeki dan lain sebagainya. Misalnya mengatakan Rabbi gfirli, atau mengatakan Rabbi irhamni, ya Rabb berikanlah ampunan kepadaku, berikanlah rahmat kepadaku, atau Rabbi irzuqni, berikanlah rejeki kepadaku, dan seterusnya. Adapun doa al-ibadah adalah seseorang melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, seperti sholat, saum, zakat, dan semisalnya, di mana dalam ibadah tersebut yang dicari oleh seseorang adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah itu mengandung doa. Baik doa masalah atau doa ibadah, kedua-duanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana nanti akan kita baca beberapa keterangan terkait dengan hal ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab pertama dari pembahasan tentang ad-da'awat, doa-doa, adalah babun al-amru bid-du'ai wa fadluhu wa bayanu jullin mid ad'iyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab perintah berdoa dan keutamaannya, serta penjelasan sebahagian besar dari doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab ini ada yang menyangkut perintah untuk berdoa, ada yang menjelaskan keutamaannya, ada juga yang menerangkan tentang sebahagian besar dari doa-doa yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullah sebelum menjelaskan beberapa hadis yang berhubungan dengan bab, beliau singgung terlebih dahulu ayat-ayat dari Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-60. Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepada aku, aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-55, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih. Sesungguhnya dia, Rabb kalian, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Dua ayat dari dua surat ini menjelaskan kepada kita perintah Allah Azza wa Jal untuk kita berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal sebuah perintah itu mengandung makna wajib. Maka bagi seorang muslim hendaknya memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Jangan sampai meremehkan dan mengabaikan doa. Karena doa menjadi senjata bagi seorang muslim. Doa itu sesuatu yang bisa mengetuk pintu langit. Karena Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa-doa kebaikan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman berikutnya, Surat Al-Baqarah ayat 187, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman di surat An-Naml ayat 62, Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang sedang dalam keadaan terdesak apabila dia berdoa? Wa yakshifus su'a, dan siapakah yang akan dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan? Di ayat yang ke-186 dari surat Al-Baqarah, Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janjinya setelah sebelumnya memerintahkan untuk berdoa. Kali ini di ayat 186 dari surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan janjinya. Apa janjinya? Akan mengabulkan siapa saja yang berdoa kepadanya. Adapun di ayat yang ke-62 dari surat An-Naml, amma yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifus su'a, ini sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terdesak ketika dia berdoa? Dan siapakah yang dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan? Sekali lagi, ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena sudah pasti seorang muslim akan tahu bahwa yang hanya bisa mengabulkan doa orang yang sedang terdesak itu adalah Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim paham bahwa tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan berbagai macam keburukan dan kejelekan kecuali Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan semacam ini pertanyaan yang tujuannya at-tadzkir, mengingatkan, supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita menampakkan rasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di sisi Allah ada segala-galanya. Semua yang kita butuhkan ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau di saat terdesak, di saat sempit saja Allah akan mengabulkan doa, maka lebih-lebih ketika seseorang dalam keadaan lapang kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pasti akan mengabulkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berat bagi Allah Azza wa Jalla. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah tidak berdaya. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Kalau kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu, maka jangan sekali-kali berdoa kepada selainnya. Berdoalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa agar doa kita diijabah ada beberapa syarat yang harus ditempuh, yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan juga oleh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara syarat-syaratnya yang pertama adalah ikhlas. Berdoa dengan penuh keikhlasan. Ini penting. Jangan sekali-kali kita berdoa dalam keadaan riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar. Ini bisa menggugurkan doa kita. Kemudian termasuk bagian dari ikhlas dalam berdoa adalah kita menampakkan di hadapan Allah bahwa kita itu betul-betul butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang akan dapat memberikan apa yang kita pinta. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh berlebihan dalam artian melampaui batasan. Di ayat tadi yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadi. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh kerendahan, ketundukan, dan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Jadi tidak perlu berlebihan dalam berdoa. Misalnya berdoa dengan suara yang keras, teriak-teriak, karena kita tidak berdoa kepada yang tidak mendengar. Kita berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar. Jadi lakukan dengan suara yang lilih dan penuh apa? Kerendahan. Termasuk melampaui batasan dalam doa, kita meminta kepada Allah sesuatu yang haram, melampaui batasan. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ini melampaui batasan. Demikian juga meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil secara syariat. Misalnya seseorang berdoa, ya Allah jadikanlah aku sebagai seorang nabi. Nah, mustahil secara syariat. Jadikanlah aku sebagai seorang rasul. Rasul yang terakhir, nabi yang terakhir. Ini doa yang melampaui batasan. Gak boleh. Maka syarat yang kedua agar doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla selain ikhlas adalah tidak melampaui batasan dan berlebihan. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, yang ketiga, harus meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa. Harus meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa. Tidak perlu ragu, apalagi Allah telah berjanji bahwa Allah akan mengabulkan doa memang. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, Rabb kalian telah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepada aku. Astajib lakum, aku akan mengabulkannya. Jadi harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan apa? Doa. Jangan sampai seseorang berdoa dengan tujuan coba-coba. Coba-coba berdoa, pengen lihat apakah doa ini diijabah oleh Allah atau tidak. Kalau diijabah ya berarti akan diteruskan, kalau tidak ya tidak. Doa itu bukan sesuatu yang bisa dipakai untuk main-main. Kenapa? Karena doa ibadah, sebagaimana nanti akan kita lewati hadisnya. Doa adalah ibadah. Kalau ibadah tidak boleh ada main-main di dalamnya. Harus serius, yakin doa akan diijabah. Ya, jadi jangan coba-coba. Melihat dulu apakah diijabah atau tidak. Kemudian syarat yang keempat adalah ijtinabul haram. Menjauhi perkara-perkara yang haram. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan segala hal yang berhubungan dengan kita yang hukumnya apa? Haram. Karena tadi Nabi SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nabi menyinggung soal seorang laki-laki yang yuqilus safar, melakukan safar jarak jauh ya, terus-terusan Asy'ats Aghbar, rambutnya kusut, kakinya berdebu. Ya mudu yadahu ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke atas. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, dia berdoa terus dengan mengucapkan kata ya Rob, wahai Rob, wahai Rob, wahai Rob. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa ana yustajabu lidzalika. Sementara makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya pakaian yang haram, diberi dari yang haram-haram, maka mana mungkin doanya akan diijabah. Dengan demikian, syarat diijabahnya doa adalah menjauhi perkara-perkara yang haram. Ya. Nah, itu diantaranya empat syarat diijabahnya doa. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis pertama dalam bab ini yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Qala wa'ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nu'man bin Bashir ini putra dari saudarinya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah punya saudari perempuan, kemudian punya anak namanya Nu'man bin Bashir. Jadi beliau adalah ibnu ukhti Abdullah bin Rawahah. Nu'man bin Bashir ini seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang digelari dengan akhtabun nas. Akhtabun nas, orang yang paling hebat bicaranya, khutbahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a huwa al-ibadah. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan doa adalah ibadah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Soal doa adalah ibadah, ini juga disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman yang tadi kita baca, surat Mukmin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kemudian innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Kemudian selanjutnya kata Allah, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa doa adalah bagian dari ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Nah, jadi ada korelasi yang jelas antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dengan ayat ini. ayat yang ke-60 dari surat Ghafir atau Al-Mu'min. Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut kalau doa adalah ibadah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ini menunjukkan sekali lagi kalau doa adalah ibadah. Karena sumbernya satu, maka sampai kapanpun apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sahih nggak akan pernah menyelisihi, kontradiktif, bertolak belakang dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal. Karena sumbernya satu, dari Allah. Makanya Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak bicara dari hawa nafsunya. Apa yang Muhammad sampaikan itu semata-mata wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadis yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah ini juga menjadi dalil bahwa doa itu wajib hukumnya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a min ad-du'a'i wa yad'u ma siwa dhalika. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Wa an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, yang keutamanya sangat banyak sekali, ya. Beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan al-jawami'a minad du'a, doa-doa yang menyeluruh, doa-doa yang simple tetapi mencangkup segala hal. Wa yad'u ma siwa dzalika, dan meninggalkan selain itu. Anjuran bagi seseorang ketika berdoa cukup menyangkut hal yang dibutuhkannya. Bisa jadi menyebut hal yang dibutuhkannya secara khusus, atau menyebut satu kalimat tapi bisa mewakili banyak hal. Itu namanya jawami ad-du'a, doa yang meliputi banyak hal. Ini hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Terkait dengan ini, di hadis ketiga ada rinciannya. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan doa yang paling sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan, dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari adab neraka. Ini salah satu contoh jawami ad-du'a, menyeluruh meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat tanpa dirinci. Semua hal yang berhubungan dengan kebaikan secara otomatis masuk di dalamnya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun fi riwayatihi qala, kemudian Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, qala, kata beliau, wa kana Anas idza arada an yad'a bi da'watin da'a biha wa idza arada an yad'a bi du'ain da'a biha fihi. Dulu sahabat Anas apabila ingin berdoa dengan suatu doa, da'a biha, maka beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa idza arada an yad'a bi du'ain da'a biha fihi. Demikian juga apabila beliau hendak berdoa dengan suatu doa, beliau sertakan doa ini di dalamnya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kadang sahabat Anas berdoa dengan doa ini secara khusus, kadang beliau tambahkan doa ini ke doa-doa yang lainnya. Intinya beliau tidak melupakan dari doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika berdoa paling sering mengucapkan doa ini. Doa ini memang doa yang banyak keutamaannya. Bahkan doa inilah yang dibaca oleh orang yang tawaf di antara Ruknul Yaman dengan Hajar Aswad saat tawaf. Tawaf 7 putaran, maka setiap putaran ketika ada di antara Rukun Yaman dengan Hajar Aswad, doa ini yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus ini menunjukkan ada keutamaan tersendiri ya, dalam doa ini, sampai disyariatkan untuk dibaca saat seseorang tawaf, yaitu sekali lagi antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad. Di luar itu, dari mulai Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad lagi, selain antara Rukun Yaman dengan Hajar Aswad, bebas berdoa. Dari Hajar Aswad terus melewati Makom Ibrahim, terus Hijr Ismail, terus sampai Ruknul Yamani, bebas orang mau baca apa, baca Quran tidak masalah, doa-doa yang diinginkan silahkan. Tapi dari Rukun Yaman hingga ke Hajar Aswad, di antara itu disyariatkan membaca doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dibaca di setiap putaran. Ya, 7 kali putaran berarti 7 kali dibaca doa ini. Berikutnya, wa Ali bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul: Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam doanya: Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-ghina wa al-afaf, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal ghina kecukupan, wal afaf dan kesucian diri. Ya, empat hal yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Pertama, al huda, aku mohon kepadamu petunjuk, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dalam kata huda, petunjuk itu meliputi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kemudian meminta, memohon ketakwaan yang kedua. Takwaan juga penting diminta kepada Allah Azza wa Jal, karena dengan takwa seseorang dapat terlindungi dan terjaga dari hal-hal yang buruk. Makanya Nabi menyebutkan takwa dalam permohonannya: Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan, wal'afaf dan juga kesucian apa? Diri. Ya. Supaya terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari zina, dari fahisyah yang lainnya, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Kemudian yang keempat, al-ghina, kecukupan, yaitu lebih ke qanaah, lebih ke qanaah. Kata para ulama, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah harta simpanan yang tidak akan pernah ada habisnya. Maka orang yang qanaah adalah orang yang cukup, selalu menerima pemberian Allah Azza wa Jal. Inilah empat hal yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mohon kepada Allah Azza wa Jalla: Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah.